Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla, segala puji hanya milik Allah dan segala syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kita tuturkan pada malam hari ini melainkan puji syukur alhamdulillah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali, yaitu kajian bahasa Arab, yaitu bahasa yang kita cintai. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada latihan yang ketiga. InsyaAllah sanwasil hadha at-tamrin. Kita akan lanjutkan latihan ini. Laqad akhadna raqam awal, sudah kita ambil nomor yang pertama min at-tamrin tsalits, daripada latihan ketiga, yaitu di halaman as-safha tsaniyah wa 70, halaman 72 min al-kitab al-mujallad ats-tsalits, yaitu kitab jilid yang ketiga. Baik, sebagaimana biasanya kami minta kepada para peserta kajian ini di mana saja antum berada untuk lebih aktif dalam kajian ini. Saya hanya bisa mengarahkan dan membimbing, ya. Nanti yang akan menjawab adalah antum sekalian dalam latihan-latihan ini dan latihan-latihan selanjutnya. Baik, kita langsung saja, yaitu at-tadribu tsalits istakhrij min ad-dars, keluarkan dari pelajaran, yaitu pelajaran ats-tsamin, pelajaran ke-8. Ini ada tiga arqam, ada tiga nomor atau tiga poin. Yang pertama permintaan adalah misalain, dikeluarkan dari pelajaran, yaitu misalaini, dua contoh, lil mudaf ilal ma'rifah, yaitu mudaf, yaitu isim yang digabungkan kepada isim ma'rifah, kemudian wa misalaini lil mudaf ila nakirah, dua contoh bagi isim yang digabung kepada isim nakirah. Baik, tidak apa, kita ulang kembali. Baik, fadhal Ustaz. Nah, kita langsung menuju ke latihan untuk Anda yang ingin menjawab nomor 1 atau nomor pertama di latihan ketiga ini. Silakan 021-823-6543. Kita persilakan dan kita coba sapa. Ya, 021-823-6543. Silakan, halo. Baik, sudah terhubung. Ya, di kesempatan ini kita masuk ke latihan ketiga dan mencoba untuk menjawab nomor 1 yang ada pada latihan ketiga ini. Untuk penelpon kita yang pertama, sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Umu? Umu Fatimah. Nah. Baik, saya akan tanya langsung saja. Ya, di sini dalam finnas ada kata-kata qalama rasasin. Nah. Ini idhafah ila ma'rifah ila nakirah. Ila nakirah. Tay aqlamu hibrin. Aqlamu hibrin idafa ila nakirah. Tay kharitatul alam al-islami, kharitatul alami. Idafa ila ma'rifah bil alif lam. Bil alif lam. Jayyid. Thumma yaitu selanjutnya adalah ismi. Ismi. Naam. Ismi ma'rifah. Taib, mudaf ila? Ila isim damir. Damir, taib. Wa kadhalika ismuka. Taib, madrasati Umar. Madrasati Umar idafa ila ma'rifah. Ila ma'rifah. Aina ma'rifah? Isim alam. Isim alam, ahsan. Taib, al-an iqra'i raqam isnain. Nomor 2, permintaannya masih istakhri min ad-darsi thalathata iqra'i. Kedua. Nomor 2. Naam. Hatta thalathata am bukan Ustaz. Naam, thalathata am. Thalathata am silatin. Li kulli qismin min aqsamil lismin aina aina hadha? Li kulli. Aina li kulli? La yujad hadha. Aina? Ara safha 73 raqam 2. Istakhrij, istakhrij latihan yang ke di sini tertulis ketiga ini. Naam. Tiga latihan yang. Naam, istakhrij min ad-dars. Istakhrij min ad-dars. Misal lain lil mudhaf ila ila ma'rifati. Thalathata amsilah raqam 2. Raqam 2. Thalathata amsilatin li ismil fa'il. Ismil fa'il. Ismil fa'il al-mushtaq min al-fi'li ath-thalathi al-mujarradi. طيب نعم انا اسال نعم. لماذا مكتوب هنا ثلاثه بفتحه ما موقع اعراب هذا kurang siap ustaz kurang siap makanya nah, coba ustaz, lihat kurang merujah ustaz coba lihat instruksinya sebelumnya apa oh, is ustaz, in maf'ulun bi ustaz maf'ul bi dari dari istakhrij. Istakhrij. Nah itu yang ditanya. Nah, istakhrij minad dars keluarkan dari pelajaran apa? Yang kedua ada thalathata amsilatan. Jadi itu maf'ul objek daripada istakhrij. Istakhrij. Nah. Terjemahkan? Yang keluarkan dari pelajaran salah satu tiga contoh untuk isim fa'il yang al-mustaq yang dibentuk dari fi'il sulasi al-mujarrad. Naam, jadi isim fa'il dari fi'il sulasi al-mujarrad. Jayid. Naam, coba lihat nas kembali. Naam, Aina? Jafatun. Jafatun. Hadha sahih isim fa'il? Naam, Ustaz. Taib, ma asluh? Asluh jafifun. Jafifun. Asalnya fi'il apa ini? Fi'il mudha'af. Mudha'af. Iya, daripada jaffa. Naam. Taib, jafifun, jafun, sahih. Taib. Akhir. Fa'il tadi. Ma yujad Ustaz. Belum ketemu Ustaz. Belum ketemu, tapi ada ya. Ya, murajaah belum sampai ke situ Ustaz dan apa. Baik. Dari awal sudah ada sahib itu isim apa? Sahib nam ya Ustaz. Isim fa'il kan? Nam. Sahib. Apa itu sahib? Sahib itu pemilik. Naam, pemilik. Naam. Sahib itu pemilik. Bisa juga sahib apa? Sadiq, teman. Naam. Di sini apa artinya? Pemilik. Pemilik, naam. Sahib, ya, pemilik. Naam. Baik, itu dua. As-salis yang ketiga? Tidak ketemu juga? Belum ketemu juga. Ustaz. Belum ketemu. Saya kasih unjuk. Lihat ayat. Baqin. Oh, ya belum nyampe ke sini ayat. Baqin. Iya kan? Isim fa'il itu bukan itu. Maksud dia. Isim fa'il? Naam. Baik, ma asluh? Baqiyun. Ya, ada ya di akhir. Nah. Timbangan fa'ilun baqiyun. Nah. Ya, itu asalnya. Nah. Kemudiannya ya-nya dibuang. Kenapa hudifat? Hudifat. Ayu isim hadha? Ayu ismin? Isim maksud atau mankus? Bakian, baki isim mankus. Isim mankus kan di akhir aliyah. Iya. Isim mankus. Ianya dibuang kenapa? kata dia yang boleh bertanin itu bukan sebagai mudhaf. Naam, wa laysa mudhaf, thumma wa laysa muhalla bi al. Dia tidak memakai alif lam. Yang ketiga, mansub, tidak. Laysa mansuban. Nah, di sini marfu kan? Di sini apa? Marfu. Ya. Baik, jayid, ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu. Ustaz akan mau tanya itu kalau untuk ya, silakan. Setiap fi'il apakah bisa di'ilal seperti itu saja? Apanya? Misalkan kan di contoh misalkan seperti dirubah ke fi'il yang lain gitu, Ustaz. Apa contohnya? Contoh yang seperti kemarin kan dhalla bisa dibagi dimasukkan kepada fiil yang af'ala seperti itu, Ustaz. Apakah semua dari wajan yang fiil-fiil itu dimasukkan bisa dimasukkan ke fiil yang sulah ya terubai atau fiil mudhaf seperti itu, Ustaz? Iya. Yang untuk diilal itu, Ustaz, karena untuk menentukan kadang-kadang ilal itu adalah menguraikan faktor sebab. Oh gitu. Iya. Faktor atau sebab itu adalah ilmu ilal. Kenapa hurufnya dibuang? Nah, itu namanya ilmu ilal. Jadi ilal menjelaskan faktor sebabnya kenapa. Bukan masalah apa merubah suatu wazan ke wazan lain. Wazan itu bukan ilal. Iya. Nah, terkadang memakai wazan lain ada maksud. Contoh fi'il lazim kharaja yakhruju. Kita mau jadikan dia sebagai fi'il yang ada objek. Mana kharaja? Keluar. Jadi keluar. Sekarang kita bikin ada objek mengeluarkan. Maka harus dia pakai timbangan yang lain. Timbangan fi'il mazid yaitu apa? Timbangan af'ala atau timbangan fa'ala. Ya, semua timbang itu memiliki maksud tertentu, makna. Jadi kharaja, akhraja, mengeluarkan. Jadi itu bukan ilmu ilal ya. Oh, bukan Ustaz. Iya, bukan. Artinya bisa dimasukkan setiap fi'il itu bisa dibuat seperti itu, Ustaz. Tidak ya, apa tergantung gimana ya, Ustaz? Dan juga tergantung lihat makna. Ya, lihat makna. Ya. Gitu, seperti secara umum memang bisa fiil yang mutaad, fiil yang lazim kemudian ingin dijadikan mutaadi timbangan af'ala atau timbangan fa'ala. Nah, kalau asalnya fiil mutaadi contohnya alima dimasukkan timbang af'ala atau fa'ala itu akan membutuhkan dua objek. Ya. Yang tadinya hanya satu objek alima contohnya alimtul mas'alata. Alimtul Qur'ana, alimtul qira'ata. Ati alimtul qira'ata? Saya tahu membaca. Lalu kita pakai timbangan lain. Nah, ini kan ada objeknya. Kalau pakai timbangan af'ala dan fa'ala, maka akan membutuhkan dua objek. Contohnya alamtu. Nah, alamtu berarti bukan arti apa? Mengetahui tapi memberitahukan kepada orang yaitu mengajar allamtul waladal qira'ata allamtul waladal qur'ana. Jadi saya mengajarkan kepada anak apa yang diajarkan al-Qur'an bacaan Qur'an atau bacaan. Nah itu berarti apa membutuhkan dua objek. Ya. Jadi artinya bisa saja kalau ya, secara umum, kaidah umum bisa. Mungkin ada beberapa fiil yang mustatsnayat ya. Iya. Ya, wallahu alam. Jadi tidak ada aturan baku Ustaz ya. Iya, enggak. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih yang telah mengawali latihan dari latihan ketiga ini. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan sisa latihan ketiga ini untuk nomor ketiga ya. Iya. Untuk Anda. Salisan nomor tiga. Baik, kita sapa. Halo. Silakan sudah masuk. Iya. Kembali untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami, kami mengundang Anda dengan menghubungi melalui line telepon 0218236543. Silakan kita sapa kembali. Halo. Baik, halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Naam, iqra'i, baca permintaannya. Misalan lin nasabi. Coba terjemah ke terjemihan. Contoh untuk nasab. Nasab. Maksudnya apa ini? Untuk apakah keturunan? Bukan. Bukan. Terus yang dinasabkan, yang di Misalan lin nasabi. Ini apa? Situ sudah, saya sudah paham ini maksud ini. Apa yang diungkapkan tadi. Jadi satu contoh bagi apa? Yang dinisbahkan. Dinisbahkan. Iya. Maksudnya isim mansub, bukan sad ya, bukan sad tapi sin, isim mansub. Isim yang dinisbahkan. Apa isim yang dinisbahkan ini? Ini ada istilah ya an nisbah, ya un nisbah. Ya un nisbah. Jadi ada ya tasydid tambahan masuk kepada isim. Ya, ini alih sebut apa? Ya un nisbah. Menisbatkan, menisbatkan kepada suatu isim. Jadi cirinya apa? Ya un nisbah ini? Ya. Itu ya ziyadah, ya zaidah, ya tambahan di akhir isim. Ya-nya bagaimana? Ciri ya-nya bagaimana? Ya. Apa cirinya? Cirinya adalah ianya bertasydid. Ada tasydidnya. Halo. Iya. Nah, itulah isim mansub. Isim mansub. Contoh misru. Mesir. Sudah? Apa itu namanya Mesir? Iya, Mesir. Apa arti Mesir? Mesir. Negara Mesir. Negara Mesir. Iya. Sekarang kita masukkan ya nisbah. Nah. Misriyun. Jadi dinisbahkan kepada negara Mesir. Jadi Mesri. Apa tim Misriyun? Negara Mesir. Masalan rajulun Mesri. Apa tim rajulun Mesri? Laki-laki dari negara Mesir. Iya, jadi orang warga negara Mesir. Negara Mesir. Jadi iya, tabibun misriyu, dokter, dokter apa? Dokter berkebangsaan Mesir. Kebangsaan. Jadi tabibun misri. Itu apa? Nisbah kepada suatu isim. Iya, kalau negara, nisbah kepada negara. Iya, tergantung isimnya. Iya. Baik, ya sekarang kita kembali kepada nas. Coba lihat dari awal. Safat tasya wa sittin, halaman 69. Nah, ada enggak di situ isim yang ada ya'un nisbah? Ya itu ya tambahan. Yang nomor berapa? Ada? Yang nomor berapa, Ustaz? Enggak, saya kan tidak akan tunjuk. Coba dijawab, coba dilihat di nas halaman 69 ada ya. Tidak isim yang di situ ada ya nisbahnya. Halaman 69. Nah. Tu syahidin tilfaz, lihat TV? Iya. Hah? Iya. Nah, lihat anak itu sudah terlihat situ. Terlihat tulisannya. Atini. Baik. Islami. Islami. Atini bukan? Atini ya. Iya. Atini juga sama. Atini itu mutakalim tadi. Ya? Ini menjawab, menjawab atau bertanya? Sekalian menjawab bertanya juga ya. Kalau atini ya itu ya mutakalim bukan ya nisbah. Itu damir. Nah, ya nisbah ini huruf. Ya, memang kelihatan sama. Iya. Kalau a'tini itu ya dhamir, arti saya. itu isim. Sementara yan nisbah ini bukan isim, dia huruf tambahan. Islami. Betul. Asalnya apa? Islam. Al-Islam. Betul. Kemudian masuk ya jadi al-Islami. Ya. Apa arti Islami? Islam. Negara Islam. Yang bersifat Islam, bukan negara Islam. Yang bersifat Islam. Yang bersifat Islam. Nah, sekarang kita lihat isim sebelumnya. Apa isim sebelumnya? Alam kan? Alamin. Nah, alamil islami. Berarti apa sih itu maknanya alamil islami? Dunia Islam. Dunia Islam, betul. Dunia Islam. Jadi dunia dibangsakan kepada apa? Islam. Islam. Nisbat kepada Islam. Jadi dunia Islam. Nah, dual, contohnya ad-dual islamiyah. Ad-dual islamiyah. Ma ad-dual islamiyah? Tep, saya tulis dulu ya. Saya aktub. Masya Allah. Ya, wudhu hala ghair wadih hala. Intahal qalam. Taib, lahzah. Iya. Sabar. Kita semua itu butuh kesabaran. Taib. Tidak kelihatan ya, tulisannya. Ini kelihatan? Tulisannya. Oh iya, iya. Belum, belum diperlihatkan. Taib. Isbiri. Inna allaha ma'asabirin. Taib. Ad-dual islamiyah. Bisa dibaca? Kasih kasih harakat ini. Nah. Bisa. Bisa. Mana ya nisbah di sini? Ayat. Asalnya al-Islam. Ini asalnya. Iya, al-Islam itu asalnya. Lalu tambah ya musyaddada. Ini nama ya unisbah. Ya unisbah. Ketika tambah ya disambung hurufnya. Iya kan? Jadi apa? Disambung, kita sambung nih mimnya disambung dengan ya. Nah, kita tambah apa? Ya. Islami, sudah? Nah, sekarang lihat ad-dual ini. Kenapa harus pakai ta marbutah? Karena ini sebagai apa? Na'at. Iya. Na'at. Nah, kena ad-dual ini muzakkar muannas. Ad-dual muzakkar muannas. Muannas. Kenapa? Jama' ghairu aqil. Jama' yang tidak berakal. Negara-negara mufrad pun mu'annas ad-daulah. Makanya kena dia apa mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas, maka pakai ta marbutah. Nah, ini maksud ad al-islami. Al-islah al-islamiyah. Nah, itu ad-dual al-islamiyah. Ini kata ya'un nisbah. Nisbat kepada apa? Islam. Ya, jadi negara-negara Islam. Ini fungsi ya'un nisbah ini perlu, salah satu fungsi adalah untuk dijadikan isim menjadi sifat dalam kalimat atau na'an kalimat. Kalau dia kata sifat, tidak perlu pakai ya. Kalau dia kata sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifatun musyabbaha, dijadikan na'an tidak perlu pakai ya. Tapi kalau dia bukan kata sifat seperti Islam, itu masdar, kalau dijadikan na'at harus memakai ya tasydid. Ini ya unnisbah. Nah, ya unnisbah. Mafhum? Insyaallah faham. Insyaallah. Nah, ya. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Iqra ar-rabi'ah. Baca yang keempat. Baca yang keempat. Nah. Ya jero. Lihat dulu betul-betul. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Iya, selanjutkan rabi' nomor 4 kan? Ini halaman 73. Bukan di nas ya. Oh iya, tak jajro ya. Iya, tadi kan salisan tiga. Ini bukunya buku lama lain. Oh, buku lama ya. Enggak apa-apa asalkan isinya sama. Arabi. Iya. Iya. Yajro tamri. Yajro atau yajro? Yajro. Yajro. Kenapa yajro? Yujro, bukan yajro. Yujro at-tamrinani as-anafiyani as-syafawiyani as-syafawiyani al-atiyani al-atiyani. Iya. Apa artinya? Coba terjemahkan. Yujro di mana yujro di sini? Dijalankan. Dijalankan, dilakukan. Dilakukan. Iya, dilakukan. At-tamrinani dua latihan. Dilakukan dua latihan asy-syafawiyani. Ya. Berisi berapa? Mana syafawiyani? Syafawiyani. Berisi berapa? Lisan. Lisan. Nah, latihan apa? Latihan secara lisan. Secara lisan. Iya. Itu kalimat syafawiyan nisbah kepada syafah. Nah, nisbah kepada syafah. Syafah itu kan bibir. Bibir. Nah, syafah, syafatul ulya wa syafatus sufla. Bibir atas, bibir bawah. Jadi syafah. Iya. Maka nanti ada imtihan syafawi. Imtihan syafawi itu tes lisan. Imtihan tahriri tes tulisan. Ini buat tamrin syafawi, latihan lisan. Artinya ini latihan ini langsung dijawab. Fahim? Insyaallah. Nah, iya, dilakukan dua latihan secara apa? Lisan. Al-atiyani berikut ini. Jadi diminta dijawab langsung, tidak ditulis. Memang kita tidak pernah nulis ya di sini ya. Tapi awalan pertama. Awalan. Iqra. Nah. Yaqulu kullu talibin li jamilihi. Nah ini memang bahasa Arab ini butuh interaksi antara guru dan murid dan juga antara murid ya sama murid. Dia apa? Yaqulu kullu talibin li zamili. Apa artinya? Dia berkata. Maka dia, kalau dia berkata berarti fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa. Kalau diartikan dia berkata. Yaqulu. Berkata. Mana fa'il yaqulu? Yaqulu huwa. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir berarti apa? Dia berkata. Ya. Nah, benar enggak itu? Yaqulu kullu talibin. Kullu jadi apa? Kullu talibin anunya fa'il. Fa'il. Makanya berarti tidak ada dhamir lagi di fi'il itu. Iya. Yaqulu kullu talibin. Iya. Yaqulu kullu talibin li zamilih. Apa artinya? Setiap murid. Nah, setiap murid berkata kepada temannya. Iya, jadi masing-masing siswa mengatakan kepada temannya. Nah, ini dia. Ini artinya apa? Untuk melatih siswa. Nah, cobalah Umm Abdullah coba baca itu. A'tini qalamaka. A'tini qalamaka. Terus kitabaka. A'tini kitabaka. A'tini daftaraka. Taib misal akhar seperti ini. Hati misal akhar. A'tini. Apa? A'tini. Baituka. Baita mansub. Atini baitaka. Masya Allah. Apa artinya itu? Berikan pada aku rumahmu. Rumahmu. Atini baitaka. Ada siswa ingat kepada temannya. Atini baitaka ya. Tapi yang penting. Atini sayyarataka. Apa artinya? Beri berikan padaku mobilmu. Baik, di sini latihan ini adalah pertama tujuannya adalah untuk pembiasaan, yang kedua mempraktikkan grammar tadi. Apa grammarnya? Idhafah. Itu diingat. Grammar kita tentang apa? Idhafah, penggabungan kata. Di mana di sini penggabung kata ini? Qalamaka, kitabaka, daftaraka. Ini idhafah kepada apa? Dhamir. Dhamir kaf itu dhamir mukhatab. Nah, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih Ummu Abdillah dari Solo. Jazakillah khairan. Baik, melanjutkan latihan keempat. Kita akan menginjak ke nomor yang kedua. Di belakang Ummu Abdillah tadi, Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita persilahkan. Kita sapa, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ummu Hanif. Ummu Hanif. Di mana Ummu Hanif? Bekasi. Baik. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhali Ummu Hanif. Mazilna fi rakam wahid. Masih nomor satu. Tapi saya minta contoh yang waqi'iyah. Kalau tadi itu contohnya apa? Mustahil. Bukan, enggak. Ya, kurang tepat lah ya. Oh. Ya, ini kan siswa mengatakan kepada temannya. Nah, cobalah kira-kira bahasa yang sering dilakukan antara siswa sama mereka apa saja. Nah. Ya, jadi a'tini. A'tini daftaraka. Daftaraka. Sudah ada di situ. Berikan kepada saya buku tulismu. Buku tulismu. Yang lain yang tidak ada dalam kitab ini, di contoh ini. Oh, ya, sudah ada. Sudah ada. Nah. A'tini muzilaka. Ahsan. A'tini muzilaka. Apa artinya? Berikan kepada saya tip-ekmu. Tip-ekmu. Jayid. A'tini mistaraka. Mistaraka. Berikan kepada saya. Coba ulang kembali. A'tini mistarataka. Nah, mistarataka. Jangan mistaraka. Bukan mistar ya. Mistarah. Ada tamr betul. Ya. Mistarataka. Baik. A'tini apa ya? Bentar. Hakibataka. A'tini hakibataka. Iya. Berikan kepada saya tasmu. Tasmu, iya. Bayangkan aja lah sesuatu yang ada di sekitar apa siswa, apa saja. Apa lagi ya? Buku tulis. Daftar kan sudah, Ustaz. Hah? Ada yang lain? Apa ya, Ustaz? Kurrasataka. Kurrasataka. Nah. Kurrasataka. Kurrasataka. Nah. Taib. Pensilmu. Pensil kalam rasas. Inam, qalam rasas. A'tini qalam rasasika. Naam, a'tini qalam rasasika. Naam. Ada lagi? Apa lagi? Yang lupa kosakatanya. Banyak lupa ya. Penghapus? Naam. A'tini mimsahaka. Mimsahaka. Mimsahataka. Mimsahataka. Atau ada lagi? Mimhatun. A'tini mimhataka. A'tini mimhataka. Naam, mimhataka. Jayid. Terus ada lagi? Apa, minta apa lagi? Kaos kaki. Kenapa, Ustaz? Kaos kaki. A'tini kau sakit, saya lupa, Ustaz. Jawrab. Naam. A'tini jawrabaka. Naam. Sepatu. A'tini hidaaka. Hidaaka. A'tini na'laka. Na'laka. Baik. Nah, itulah yang perlu dilatih. Nah, termasuk kalau kita mengajar anak-anak didik kita. Iya. Untuk tingkat SD terutama ya. Nah, seperti itu perlu dilatih. Terkadang walaupun bahasanya mudah, tapi karena tak terbiasa. Dua, Ustaz, ya? Apa? Maf'ulnya dua, Ustaz. Iya, dua. Karena a'ta itu membutuhkan dua maf'ul. Fi'il a'ta membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Iya. Baik. Coba itu as-sani nomor dua. Asani yaqulu kullu talibin li zamili. Masya Allah, terputus. Berarti sampai di situ jatahnya. Ya, kendaraan terputus dari Ummu Hanif tadi ya di Bekasi. Mungkin dapat menghubungi kembali, kita tunggu. Atau penelpon yang lainnya. Kita baru saja masuk ke latihan kedua, Ustaz ya. Iya. Nah, silahkan di belakang Ummu Hanif. Kita sapa, halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa? Iya. Afwan Ustaz. Iya. Afwan ini dari Papua Sorong. Kami Ahlan wa sahlan. Iya. Baru sementara belajar Ustaz. Iya. Ya, baru bergabung. Belajar. Jadi mohon dibimbing. Jadi pengetahuan saya masih dari awal-awal, tapi karena malam ini sudah sampai akhir, makanya untuk dibimbing dulu Ustaz mencoba. Iya, mencoba. Iya, baik. Apa sebenarnya? Iya. Mau coba, silakan. Iya. Yaqulu kullu talibin. Kullu talibin. Iya, talibu. Talibin banyak kasra ya, kullu talibin. Nah, jamilah. Ya, ada lamnya. Lizamilihi. Lizamilihi. Iya. Lizamilihi mushiron. Iya. Ila jamilin akhara. Ila jamilin akhir. Akhara. Akhara. Iya. Coba kita terjemahkan dulu. Iya. Setiap murid iya. berkata kepada temannya. Iya. Musyiran. Musyiran. Naam. Ila jamili musyiran. Mana musyir? Asyara yusyir. Sambil menunjuk. Jadi musyiran sambil menunjuk ke teman ke temannya yang lain. Oh, ke temannya yang lain. Ya, sambil menunjuk ke teman lain. Iya. Iya. Jadi seperti gini ya bahasa Indonesianya, berikan kitab ini ke berikan kitab ini kepadanya. Berikan kitab ini ke dia sambil menunjuk kepada dia seorang yang tadi. Paham ini? Oh, iya. Ya, saya maksudnya kan berbicara kepada si Ahmad. Ya Ahmad, berikan kitab ini kepada dia. Iya. Dia itu orang yang ketiga. Itulah zamil akhar, teman yang lain. Nah, tentu ini dipraktekkan di dalam, terutama ketika mengajar, siswa mempraktekkannya dalam kelas. Ya, coba yang di sini tentu kita tidak bisa. Nah, coba ungkapkan saja konteks ini. A'tihi kitabaka sambil menunjuk kepada orang yang kita berikan kepadanya kitab. Apa arti a'tihi kitabaka? Saya memberikan ini. Bukan saya itu. A'ti itu fi'il amar. A'ti itu fi'il amar ya. Fi'il bukan iya. Iya, kalau saya itu u'ti. Hamzanya dhamma. A'ta yu'ti. U'ti itu artinya saya. Ini fi'il amar. A'ti baris fathah. Iya, a'tihi kitabaka. Berikan. Iya, berikan. Iya, berikan bukumu. Berikan ya. Bukumu. Bukumu. A'tihi kitabaka. Berikan bukumu. Kepadanya. Nah, nyanya mana? Nyanya mana? Ha itu, a'tihi. Jadi kalau diterjemahkan secara literal, berikan dia, kan gitu. A'tihi, berikan dia kitabaka, kitabmu. Atau berikan kepadanya kitabmu. Nah, kalau bahasa kita pakai ke, ya, kepada. Tapi kalau Arab tidak membutuhkan ilah. Nah, disinilah perlu kita mengetahui tentang grammar nahu. Ya, terkadang kaedah kita tidak sama dengan kaedah bahasa Arab. Oleh karena itu, Kalau kita berbahasa Arab, jangan berbahasa seperti kaedah Indonesia. Kalau kaedah Indonesia nanti begini, a'ti ilaihi, kan gitu. Ya. A'ti ilaihi kitabaka, au a'ti kitabaka ilaihi. Itu salah. Nah, kalau kaedah kita betul, berikan kitab ini kepadanya. Ilaihi, ilaihi kepadanya, tapi ke Arab enggak bisa. Karena a'ta itu membutuhkan dua objek tanpa ada huruf ilah. Jadi a'tihi kitabaka. Jadi berikan, kalau terjemahannya enggak apa-apa, sesuai dengan bahasa kita yang bagus. Ya. A'tihi kitabaka, berikan kepadanya kitabmu. Atau berikan kitabmu kepadanya. Ya, itu terjemahan bebas. Mafhum? Paham ini? Alhamdulillah. Iya. Nah, coba baca selanjutnya. A'tihi? Ya. A'tihi daftarotaka. Daftaroka. Daftaroka. Iya, apa artinya? Berikan kepadanya? Berikan kepadamu buku-buku. Bukan kepadamu. Kepadanya, a'tihi. Iya. Kepadanya. Kepadanya. Berikan. Nah, itu orang ketiga ya. Kepadanya bukumu. Iya, buku tulismu. Beda ya daftar dan kitab. Ya. Kalau kitab buku bacaan. Paham ini? Kalau kitab buku bacaan. Kalau daftar buku tulis. Tulis ya. Berikan kepadanya buku tulismu. Baik. Ya. Ba'da dzalika, terakhir a'tihi. A'tihi. Mibrataka. Iya, mibrataka. Apa artinya? Mibrataka. Berikan kepadanya. Afan mibrataka. Baik, ya kena baru ya. Mibrataka itu rautanmu. Oh, rautan. Iya, raut. Iya, rautan. Namanya rautan ya. Praut atau rautan? Indonesianya. Meruncing. Iya, alat ya. Untuk meruncing pensil, rautan ya, biasanya rautan, ya. Rautan. Berikan kepadanya rautanmu. Nah, itu. Nah, ini tinggal dikembangkan aja. Tembangkan atihi atihi hatibataka. Hatibataka. Jayid. Terus atihi mistarataka. Mistarataka, ahsan. Terus atihi hidaaka. Hidaaka, ahsan. A'tihi mimsahataka. Mimsahataka, jayid, naam. Ada lagi? A'tihi hizamaka. Naam, hizamaka, jayid, naam. Masya Allah. Ahsan, nah ini berarti sudah mulai banyak pemberian kata. Tinggal melatih saja. Tapi ahsan, barakallah fiik. Iya, syukran. Afwan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami ucapkan untuk ibu tadi yang telah bergabung dari Papua ya, Masya Allah. Nah ini ke tadi apa dia antara fi'il amr dengan fi'il mudhari hati saya ya. Nah ini harus diketahui. Jadi ini a'ta itu timbangan af'ala wazannya. Nah ini kembali pada sharaf ini, ilmu sharaf. Jadi a'ta itu timbangan daripada af'ala, wazannya atau polanya adalah pola af'ala, ini pola. Nah, af'ala. Jadi ada kata kerja imbuhan. Ini adalah fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Jadi fi'il sulasi yang ada tambahan satu huruf. Jadi ada kata kerja yang memiliki tambahan. Bahasa kita imbuhan, ya, imbuhan awal atau akhiran atau sisipan yang di tengah. Nah, ini timbangan af'ala polanya. Apa contoh tadi apa? A'ta, iya. Ini a'ta, af'ala. Cuma huruf akhirnya adalah huruf illat. Nah, ini harus diketahui huruf illat. Nah. Apa contoh lain? Yaitu ahsana. Ahsana membaguskan. Nah, fi'il mudharinya adalah a'ta yu'ti. Jadi ianya adalah berbaris dhamma, bukan fathah. Yu'ti. Ahsana yuhsinu. Yuhsinu. Kenapa la af'ala yuf'ilu? Dia tidak akan berubah. Af'ala yuf'ilu. Tidak ada af'ala yaf'alu. Af'ala yuf'ilu. Jadi a'ta yu'ti. A'ta saya telah memberi. Yu'ti dia a'ta afwan. A'ta ada dia telah memberi. Yu'ti dia sedang memberi. Kalau saya adalah u'ti. Nah, ini u'ti. Ini saya sedang beri. Saya. Ini Hamzah. Beda ini. Ini a'ta. Ini u'ti. Tanya kasrah. Ini tanya fathah. Nah. Baik. Nah, sekarang kita bikin fi'il amar. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, fi'il amar berasal dari fi'il mudhari. Buang huruf mudhara'anya. Iya. Huruf mudhara'anya dibuang. Terus bisa dibaca? Ya. Nah, enggak bisa dibaca. Maka kembalikan hamzah, ini hamzahnya, hamzah qata. Nah. Ini fi'il, fi'il apa? Ini fi'il mu'tal di akhir alif. Kalau fi'il mu'tal, tanda binanya adalah membuang huruf ilat. Tanda binanya, kena fi'il fi'il amar itu mabni. Tanda binanya dibuang huruf illatnya. Nah, jadilah begini. A'ti. A'ti. Nah. Jadi kalau ditanya mana ianya, ianya mahzuf, dibuang. Kenapa dibuang? Sebagai alamatul bina, sebagai tanda mabni. A'ti. Sebagai tanda mabni. Nah, lalu kita sambung dengan apa tadi? A'ti ha. Maf'ul awal a'tihi, berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Apa diberikan kepadanya? Qala maka. Pakai ma kena di objek yang kedua. Ini maf'ul sani, maf'ul awal. Ini maf'ul yang kedua. Maf'ul. Maf'ulun bih, objek. Maf'ul bih, objek. Objek pertama, objek yang kedua. Atau penderita. Penderita pertama, penderita yang kedua. Berikan kepadanya pulpenmu. Nah, itu tadi apa? Terkait dengan fi'il tadi. Iya. Jadi ada kemiripan antara fi'il mudhari bermakna saya dengan fi'il amar. Iya. Ya. Atas penjelasan dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada penelpon tadi. Dan kami tak lupa ingatkan, jangan lewatkan pula pelajaran bahasa Arab yang lainnya untuk ibu yang bertanya tadi ya. Dari pelajaran jilid kedua di hari Kamis malam ataupun jilid yang pertama yang kami putarkan kembali di Radio Roja pada tiap hari Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, kita lanjutkan Ustaz, masih di latihan kedua ini? Atau? Masih, iya. Nah. Coba kita kembangkan ini. Baik. Kita minta kepada peserta ini. Untuk baik, kembangkan. Untuk latihan nomor dua kembali di latihan keempat. Nah, contoh, dapat Anda buat dari, atau dapat Anda buat sendiri berkenaan dengan latihan nomor dua ini. Silakan, bagi Anda yang ingin masuk, kita sapa, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dari Ibu Hasanah. Mm-mm. Ibu Hasanah di mana, Ibu? Irlanda. Baik. Silakan. Iya, baik. Sekarang yang berkata tidak hanya siswa, umum saja ya, umum saja. Jadi sehingga tidak hanya terkait dengan siswa. Nah, coba ini tukar ha muzakkar ini ditukar dengan ha muannas. Yang mana, Pak? Ya, nomor 2 masih latihan keempat. Iya, tadi a'tihi kitabak. A'tihi kitabaka, iya kan? Lihat itu? Iya. Iya. Ini kita coba tidak lagi antara siswa tapi umum ya, umum. Iya, sehingga apa yang di objek nanti bukan hanya terkait dengan masalah siswa. Iya. Oh, iya. Nah, coba nanti ha diganti apa? Dhamir muzakkar itu atihihi itu diganti dengan muannas. Iya. Atiha kata. Apa ti'atiha? Halo? Iya, Ibu Hasanah masih. Iya. Ini suaranya terputus-putus. Sudah? Ya, silakan, Ibu. Ini enggak terputus ya? Nampaknya iya, agak terputus atau terganggu iya, sinyalnya agak iya, akhirnya terputus. Coba kita ganti domir. Iya. Kita akan ganti domirnya. Iya. Berikan kepadanya, nyanya bukan hanya laki-laki tapi nya perempuan. Iya. Tolong nanti objeknya bukan hanya terkait dengan urusan siswa, lebih umum. A'tiha, berikan kepadanya. Nya siapa? Iya, perempuan. Berikan kepadanya. A'tiha. Iya, fadal. Naam. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk dan menghadirkan contoh dari yang telah dibuat sendiri. Silakan. Halo? Ya, silakan. Halo. Untuk Anda yang ingin menghubungi kami dapat melalui telepon di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Ummu Ahsan. Ahsan. Oh iya. Kaya haluk ya Ummu Ahsan. Alhamdulillah bi khair. Naam. Iya. Bagaimana Ahsannya? Lagi puas Ustaz, ya. Ini matanya agak bingung juga. Iya. Coba itu, coba a'tiha. Nah, berikan kepadanya. Iya, jadi saya sampai kata tidak hanya terkait dengan urusan siswa. Coba kita lebih umum lagi, bukan hanya siswa ya. Iya. Nah, coba ini kembangkan. A'tiha, berikan kepadanya. Nya itu nya si perempuan. A'tiha, kita kita bakanya diganti. Mu'anas juga. Enggak mesti mu'anas kan. Objek itu objek apa saja. Iya. A'tiha. Libasaka. A'tiha libasaka. Jahit. A'tiha mindilaka. Mindilaka, naam. Sebutkan sebanyak-banyak. Saya hanya mendengar saja. Iya. A'tiha hatifaka. Hatifaka, naam. A'tiha hatifaka. Naam. Kalau hatif itu umum ya. Coba kalau HP. HP apa ya Ustaz? Jawal. Jawal. Iya. Yeah. Maunya pakai itu ya Ustaz. Tasydid. Alif. Iya, yeah. Jawal. Coba jawal. Itu. A'tiha. A'tiha jaw. Yeah. Laka. Jawalaka. Naam. A'tiha jawalaka. Iya. Yeah. A'tiha ghilafaka. Madza? Ghilafaka. Terus? A'tiha lahmaka, ha? Dagingmu. Taib, iya. Ya, itu bukan ketika. Hah? Ya, tidak apa-apa. Itu benar itu, tidak salah ya. A'tiha lahmaka, naam. Iya. Jatah kita suruh dikasih, ya kan gitu. Atau baru pulang dari pasar beli daging. Nah, suruh kasih, ya kasih. A'tiha lahmaka. A'tiha lahmaka, naam. Apa lagi? Apa Ustaz ya? A'tiha fulusaka. Nah, iya kan? A'tiha fulusaka. Yakfi Ustaz. Yakfi cukup? Iya. Iya, enggak usah banyak-banyak ntar kelengar lagi. Baik, ahsan barakallahu fik. Barakallahu Ustaz. Nanya Pak Ustaz. Iya, silakan. Ketika assalamualaikum itu dibahas, lalu itu kan sudah umum gitu ya Ustaz. Jadi kita kalau di SMS itu enggak boleh as gitu kan Ustaz. Karena ternyata dia dari bahasa Ibrani ada artinya masing-masing begitu. Lalu untuk insya Allah ini Ustaz, jadi ada dua sumber. Insya itu harus digabung karena jika menghendaki gitu kan Ustaz, jika Allah menghendaki insya. Apa yang digabung? Insya-nya Ustaz. Insya. Jadi, iya. Jadi ketika. Oh gini gini sebentar. Anti melihat apa melihat pem tulis? Gini. Iya Ustaz. In. In. Sya. Allahu. Allah. Iya. Terus yang ingin kenapa? Itu kan digabung ya Ustaz. Mana yang digabung nih? Insya. Insya ini kan terputus. Enggak terputus in beda. Oh digabung. Ya. Oh gini. In. Insya. Insya gitu. Iya itu. Terus? Kan, Allah berbeda. Gitu ya, kan, itu. Ustaz. Terus, kenapa? Itu apakah berbeda dengan ketika kita menulis pakai bahasa Indonesia? Digabung, Ustaz. Oh, bahasa ini ditanya Arabnya atau Indonesianya? Untuk penulisan Indonesia, Ustaz. Oh, Indonesia tanya kepada ahli bahasa Indonesia. Iya. Kalau tanya Arab, insya Allah saya akan jawab. Iya. Nah. Enggak, Ustaz, lebih baik, lebih bagusnya, misalnya Ustaz dalam penulisan Indonesia itu, apakah seperti penulisan di Arab, penulisan apa abjad Arab atau bagaimana Ustaz? Permasalahannya, permasalahannya ketika ditulis Arab ke Indonesia kan tidak ada kaedah, enggak ada kaedah yang baku ya. Iya, ini masalahnya. Iya, ini masalah. Yang penting kan tulisan dengan bacaan baik disambung, nggak disambung ketika baca sama aja kan? Iya Ustaz. Baca kan sama aja, insya Allah. Disambung nggak disambung ketika baca sama aja, insya Allah. Insya Allah. Iya kan? Iya. Nah, cuma ketika menulis Arabnya yang di atas ini salah, yang benar di bawah. Iya. Nah ini harus paham. Nah, kok salah Ustaz? Ya salah. Ini apa? Kalau ini insya Allah, ini fiilnya sya'a, menghendaki. In itu ada syartiyah, jika. Kalau insya begini, ini adalah masdar daripada ansya'a. Ansya'a yunsyu insya. Apa ansya'a yunsyu itu adalah? Menciptakan. Menciptakan, bisa juga membangun, bisa juga apa? Iya. Biasanya semacam itu. Jadi berbeda maknanya. Ketika penulis Arab, makanya ketika penulis Arab ini yang penting jangan salah. Oh. Nah. Berarti kalau untuk Indonesia tidak masalah ya Ustaz? Nah, saya tidak tahu kalau kaedah Indonesianya. Ya, tapi kalau kembali kepada Arab ya, kalau mau kembali ke Arab yang bagusnya ya sesuai dengan urutan apa sesuai dengan apa? Tulisan Arabnya. Kalau pisah sebaiknya pisah. Iya, pisah sebaiknya pisah. Memang tidak bisa di ini dengan kaidah bahasa kita. Iya. Ya, itu tapi kan paham ya. Iya, iya kan? Maksudnya, dia paham. Ya, oh, ya. Walaupun disambung terus Arab terus Latinnya, yang mendimak paham dia. Nah, oh, iya. Baik, iya. Yang penting, Ustaz. Yang penting walaupun Latinnya salah, Arabnya nggak salah itu penting. Iya. Iya kan? Ya karena ya karena tulisan Latin itu sebetulnya kurang bagus. Ya kenapa kurang bagus? Karena tidak bisa mewakili daripada bahasa itu sendiri secara 100%. Coba bedakan antara H dengan H, bagaimana menulisnya? Iya. Iya kan? Kan bingung sendiri kan? Iya. Iya H dengan H, tapi dalam Latin kan sama aja kan tulisannya? Padahal berbeda. H dengan H. Ustaz, kalau penulisan di Indonesia kan sa itu sa, kalau sya berarti sya, Ustaz. Iya, itu juga enggak masalah. Itu kan ijtihad ya. Nah, iya, ijtihad. Tapi ada huruf yang sampai sekarang ini saya belum menemukan seperti H dengan H. Apa beda H dengan H kepenulisannya? Paham ini? Nah. Nah, H ini H dengan H. Nah ini Latin sama aja ditulisnya ya begini. Padahal ini beda, nggak sama kan? Tapi yang penting saya katakan, ketika dia membaca dia tahu langsung Arabnya. Oh ini maksud. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Dan yang diajak bicara pun juga insyaallah paham. Iya, betul. Insyaallah. Iya. Ya. Ya. Ya kalau kalau bisa jangan tulis Latin. Mm-mm. Karena ada sekarang HP yang pakai Arab ya. Ada. Nah, Ustaz. Iya, ha, pakai Arab langsung. Ya, terima kasih Umu Hasan. Afwan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadinya mungkin ini tidak perlu banyak dipermasalahkan. Iya, enggak perlu banyak masalah. Dan itu enggak akan selesai gitu. Karena itu ya, apa tidak ada kaedahnya di dalam bahasa Indonesia karena iya. Ragu-ragu saja. Iya. Yang penting Arabnya. Baik, dan bacaannya benar, itu aja. Iya. Barakallahu fiik atas nasihatnya dan juga jawabannya. Dan kita masih melanjutkan atau di nomor selanjutnya, Ustaz? Mm, iya. Masih di latihan 4? Iya. Mungkin kita masuk pada latihan yang kelima ya, langsung. Nah, ya. Iya. Nah, fadal. Ya, kita persiapkan langsung, Ustaz. Kita langsung minta pada mereka baik, yang lebih aktif. Sebenarnya saya tidak akan aktif. Ini para peserta yang lebih aktif ini. Nah. Iya, ini sudah buku ketiga. Iya. Baik. Kita langsung ke latihan yang kelima. Silakan ya. Anda yang langsung membaca perintahnya dan akan menjawab di latihan yang kelima ini. Silakan dan kami persilakan. Halo. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu atau Ibu siapa? Umu Fikri. Umu Fikri. Umu Fikri di mana, Umu? Dari Denpasar. Denpasar. Baik, ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Baik, Afwan, baru bergabung ini. Oh iya. Maaf kalau belum menguasai apanya, apa yang sedang dibahas. Ini menyelesaikan latihan-latihan yang ada di pelajaran ke-8 ini, Om. Ya, coba ini latihan yang ke nomor yang kelima. Khamisan. Safha thalitha wa sab'in. Ma indi kitab. Taib, na'am, taib. Hayya hadha huwa. Nah, khamisan. Iqra'i. Ya, sudah terlihat umu? Na'am. Silakan. Khamis. Nah. Khamis. Ta'alim. Ta'alimil af'al. Nah, coba itu kira-kira fi'il apa itu? Fi'il amar. Amar, ya. Kena ini latihannya. Ta'alama ya ta'alam. Na'am. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allam al-af'al al-atiyata. Coba terjemahkan, terjemihah. Pelajarilah fi'il-fi'il yang berikut ini. Jayid, pelajarilah fi'il-fi'il yang berikut ini. Nah, ini fi'il ini suruh dipelajari. Iya. Kayaknya hanya dibaca aja nih. Nada, nah. Yunadi, Nadin. Baik, nada, yunadi, Nadin. Apa artinya? Memanggil. Memanggil. Nah. Ya, coba saya akan tanya. Wazannya apa ini? Wazannya nih? Fa'ala yaf'alu. Betul itu. Yunadi. Coba fa'ala yufa'ilu. Nah iya, kalau dia sulasi mudhari'nya itu pasti dia fathah. Nah. Iya. Kalau sulasi ya. Tapi kalau dia mazid, ya belum tentu fathah. Dhamma. Iya, bisa dhamma, bisa juga fathah tergantung wazannya. Nah. Nah, sini nada yunadi. Bah, kalau sudah dhamma di awal berarti timbangan mazid. Ya, enggak mungkin timbangan sulasi. Iya. Berarti timbangan apa? Fa'ala yufa'ilu. Taib nada yunadi nadin. Apa arti nadin? Nadin. Orang yang memanggil. Yang memanggil, yang menyeru. Taib memanggil. Taib isim apa ini nadin? Nadin ismul fa'il. Isim fa'il. Ma asluh? Nadiyun. Nadiyun, ahsan. Nadiyun. Sama seperti apa? Madin ya. Madin. Iya, madiyun. Nah, dibuang ianya. Kenapa dibuang ianya? Dibuang ianya karena tidak pakai alif lam. Karena enggak pakai alif lam, terus tidak fathah, tidak mansub. Tidak mansub, terus tidak di tempat, tidak menjadi mudhaf. Mudhaf ya, bukan mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Iya, tidak mudhaf ya, tidak mudhaf. Iya, jadi dia tidak pakai alif lam. Yang kedua dia tidak mudhaf. Hanya contoh sini ya, contoh di sini, di situ juga dia bukan mansub. Ya, kalau dia mansub maka ada ya, ya-nya sabita, nadian. Kalau ada alif lamnya, ada ya-nya an-nadi. Kalau dia mudhaf, nah mesti juga nadi, masalan nadi apa? Manggil apa? Nadi salati masalan. Nadi as-salati. Ya, itu ya-nya ada. Jayid. Baik, istamiri. Dafa'a. Naam, yadfa'u. Dafa'a yadfa'u. Iya. Timbangan apa ini? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ini wazan keberapa ini nih? Pernah beli sorab ya? Wazan keberapa ini? Bab keberapa ini wazan ini? Ini wazan ketiga. Yang pertama tuh fathu dhammin istilahnya. Fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Kemudian fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fathatani fa'ala yaf'alu. Iya. Baik. Apa artinya? Menolak. Menolak atau banyak arti juga ya nih. Bisa menolak, bisa arti membayar. Ya, yadfa'ul hisab. Membayar, ya. Baik, terus nafidayan fadu. Nafidayan fadu. Iya, apa arti nafidayan fadu ini? La adri ya Ustaz. Intahat. Intaha. Intaha selesai. Selesai, habis. Selesai. Naam. Jadi nafidayan fadu itu habis. Naam. Taqul, iqra'i. Taqul nafidat. Naam. Nuskhu hadzal kitaba minal maktabati. Coba baca betul-betul lagi. Nafidat nuskhu sa? Itu ada sinnya bersapa itu? Nusahu. Naam, nusahu, iya. Nusahu hadzal kitaba minal maktabati. Kenapa hadzal kitaba? Kenapa, Bang? Kitabah menjadi badal dari hadza. Hadza. Baik, kitabah jadi apa? Badal. Badal. Hadzanya jadi apa? Hadza menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari nafidat. Nafidat. Nafidat itu muta'addi atau lazim? Nafidat fi'il lazim. Fi'il lazim bukan afwan. Lazim bukan muta'addi. Habis. Bukan menghabiskan. Oh, iya. Habis. Iya, nafida. Ma makna nusakhu ya Ustaz? Nusakhu jamak daripada nuskha. Nuskha. Iya. Nuskha. Nuskha. Nuskha. Tonus nuskha. Nuskha ini bisa arti mana? Eksemplar. Kalau kita pergi ke fotokopi, kita mau fotokopi, ditanya kam nuskhatan, berapa eksemplar mau difotokopi? Iya. Nah, dan juga nusakh adalah di maktabah biasanya perpustakaan itu umpamanya kitab tafsir Ibnu Katsir. Khalas? Nah, di maktabah biasanya bukan hanya satu buah kitab tafsir. Satu kitab tafsir Ibnu Katsir. Terkadang lebih dari satu. Nah, setiap satu macam tafsir Ibnu Katsir dikatakan nuskha. Satu nuskha. Satu nuskha itu bisa satu jilid, bisa dua jilid, bisa itu tergantung kitabnya berapa jilid. Ibnu Katsir mempunyai arba' mujalladat, empat jilid. Hanya satu macam itu yang ada di situ. Makanya nuskha. Nah. Berarti hadzal kitabi. Nah. Hadzal kitabi. Ya nah. Betul. Jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ila nuskhu. Nafidat nusakhu hadzal kitabi minal maktabati. Nah, ini terlihatnya maktabah ini apa? Toko buku. Iya. Toko buku. Nah, bisa arti toko buku ya. Apa artinya ini? Telah habis. Nah. Apa itu? eksemplar eksemplar kitab ini di toko buku. Di toko buku. Tapi ada itu eksemplarnya lain apa banyak bahasanya tergantung ini ya. Jadi umpamanya siap kalamnya. Hah? Iya, umpamanya saya punya toko buku, ya kan? Saya menjual kitab tafsir Ibnu Katsir. Ternyata hanya ada tinggal satu. Nah, bukunya. Makanya saya katakan intahat, intahatun nusakh hadza tafsir illa wahida. Illa nuskha wahida. Cuma tinggal apa? Satu. Satu. Nah, bahasa Indonesia wallahu a'lam anaknya apa itu? Hah? Enggak, satu tinggal. Pokoknya kita tafsir itu ada apa? Ada dua apa? Ada tiga apanya? Tiga buah tafsir Ibnu Katsir. Nah, tiga buah. Satu itu satu nuskha itu tafsirnya umpamanya 5 jilid kan. Nah, saya punya umpamanya saya punya 3 Ibnu Katsir. Nah, setiap buku itu katakan nuskha. Nah, terjual semuanya intahatun nusakh kitab tafsir. Nah, ini enggak tahu bahasa Indonesianya apa ini ya. Iya. Tapi paham ya? Insyaallah. Iya, taib. Ya, mungkin nanti ada pendengar yang bisa membantu dari sisi bahasa misalnya. Anda mau bertanya? Iya, taib. Tadi menyambung tentang Ummu Ahsan tadi. Iya. Anak-anak madrasah ibtidaiyah ini kan Quran hadis itu makhraj dzal, dzo dan zai misalnya kan? Itu dialihkan digantikan ke Latinnya dengan pakai Z pakai titik di atas, ada yang pakai titik di bawah. Ah itu Ustaz. Iya. Nah, saya juga itu ya termasuk itu kan ijtihad ya. Ijtihad dan itu bukan baku. Hmm. Tergantung apa ini yang merumuskannya. Iya. Penting pesan. Iya, biasanya kalau dia bikin suatu tulisan, ya kan, kemudian di situ ada bacaan Arabnya, biasanya di awalnya kalau dia menunjukkan bacaan sa, dia tulis bentuk Latinnya ke apa. Iya. Nah, ya, supaya orang yang baca itu apa, ya tepat begitu untuk membantu sebetulnya. Sebetulnya itu kurang bagus juga. Kalau bagi saya itu kurang bagus. Biar aja Arabnya sendiri. Melatinkan ya, bahasa Al-Quran, Ustaz, kan? Iya. Kurang bagus itu sebetulnya. Kenapa kurang bagus? Ya kalau mau baca Al-Quran langsung aja. Belajar baca tulis Al-Quran itu lebih bagus daripada pakai apa? Pakai Latin segala. Iya, malah nanti tambah bingung dia. Terlalu banyak. Iya. Yang jelas itu ada ijtihadnya penulis. Iya, dia zalnya begini, tulis Latinnya, dzanya begini, sanya begini. Iya, itu hanya ijtihad aja. Bahkan ada yang memakruhkan membaca Al-Quran dengan bahasa Latin itu, Ustaz. Bisa saja haram, bukan hanya makruh, bisa haram. Kalau salah bacanya bagaimana? Betul. Iya kan? Iya. Ya mungkin orang itu membuat itu awalnya niatnya bagus untuk membantu, tapi itu bukan membantu secara apa? Secara bagus juga. Iya. Ya. Ya wallahu alam lah, wallahu alam. Iya. Iya. Jazakumullah Ustaz. Ya. Wa iyyak. Jazakumullah khairan jazaa. Wa iyyak. Nah. Ya, terima kasih. Jazakillahu khair. Ummu Fikri di Denpasar atas interaksinya dan juga sebagai penelpon terakhir di percumpahan kita Ustaz. Bagi Ihtitam, silakan dapat disampaikan istifadah maupun pesan dan yang lainnya. Masya Allah, cukup banyak ya, enggak terasa waktu ini berlalu ya. Iya, ngobrol-ngobrol enggak terasa. Alhamdulillah kita telah sampai pada latihan keempat. Yang terpenting adalah lebih banyak untuk melatih ya. Lebih banyak untuk melatih diri untuk menggunakan bahasa ini. Jadi kita belajar ini bukan hanya semata-mata stressingnya ke grammar. Betul bahwa kitab ini stressingnya ke grammar, ya. Tapi kita berupaya dan berusaha untuk juga bisa melatih berbicara, ya, berbicara. Apalagi bagi seorang guru. Nah, ini sangat penting untuk melatih bagi siswanya, para muridnya. Saya kira itu saja untuk kajian kita hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang kita cinta ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.